من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله. Insyaallah di pagi hari ini kita masih melanjutkan di dalam membaca Kitabul Ilmi karya Syekh Muhammad Ibn Shalih Utsaimin rahimahullah. Dan kita baca tentang risalah yang dikirimkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Utsaimin rahimahullah yang berjudul Tahdidu Mau'idin muntazamin li'ilqa'id durusil ilmiyah. Pembatasan dari suatu waktu yang tersusun, terjadwal untuk diadakan kajian durus al-ilmiyah. Membatasi waktu yang disusun untuk diadakan durus ilmiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadilatu Syekh Muhammad Ibn Shalih Utsaimin hafizahullah ta'ala. Narju min fadilatikum at-takarruma bi'ifadatina amma idha kana tahdidu maw'idin muntazamin usbu'iyan li'ilqa'i muhadaratin diniyatin aw halaqati ilmin bid'atan manhiyan anha bi'tibari talabil ilmi ibadatun. Warasul sallallahu alaihi wasallam lam yakun yuhaddidu maw'idan li hadhihi al-ibadati wa tab'an lidhalika hal idza ittafaqa majmu'atun min al-ikhwati 'ala al-iltiqa'i fil masjidi lailatan muhaddadatan kulla shahrin liqiyamil layli هل يكون ذلك بدعة مع إيراد الدليل على ذلك وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sang penanya berkata, narju, kami mengharap dari engkau fadilatikum wahai syekh yang mulia untuk memberikan faedah kepada kami tentang pembatasan waktu yang disusun secara mingguan untuk diadakan muhadharah agama atau diadakan halaqatul ilm. Apakah hal itu merupakan kebid'ahan yang terlarang, suatu bid'ah dan suatu hal yang dilarang? Lebih-lebih ditinjau bahwa menuntut ilmu adalah ibadah. Ya. Jadi kalau mengatur-ngatur waktu, naam, apakah di dalam ibadah tersebut ini termasuk perbuatan bid'ah? Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengatur waktu lihadil ibadah, untuk ibadah ini, yaitu untuk menuntut ilmu. Rasulullah tidak mengatur waktu ini. Diikuti hal tersebut bahwa apakah suatu kelompok atau naam perkumpulan dari ikhwah-ikhwah yang ada bersepakat untuk bertemu di masjid di suatu malam yang telah ditentukan pada setiap bulannya untuk dilakukan sholat malam. Apakah hal itu termasuk bid'ah? Bersamaan apakah ada dalil atas hal tersebut? Wa jazakumullah khairan. Dan mudah-mudahan Allah membalas kebaikan na'am yang engkau lakukan. Fa'ajaba fadilatuh biqaulih, maka beliau menjawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inna tahdida yaumin muayyanin muntazamin liilqai muhadaratin aw halaqati ilmin laisa bibid'atin manhiyin anha. Bahwa pembatasan dari suatu hari yang telah ditentukan, yang telah disusun dalam rangka untuk diadakan muhadarah atau diadakan halaqatul ilmi, bukanlah suatu kebid'ahan. Bukanlah suatu yang dilarang. Nah, itu membatasi, mengatur jadwal kajian. Ya, kajian ini hari Ahad misalkan. Maka ini bukan suatu yang bid'ah dan bukan suatu yang dilarang. Bal huwa mubahun, bahkan itu perkara yang mubah, mengatur jadwal. Nah, menentukan waktu kajian, nah, barakallahu fikum, ini mubah. Kama yukarraru yaumun muayyanun fil madaris, sebagaimana telah ditetapkan pada suatu hari tertentu di dalam sekolah-sekolah, wal ma'ahidi, dan mahat-mahat, lihissatil fiqhi, untuk waktu, misalkan waktu jam fikih. Awit tafsir, jam tafsir. Diatur jam tafsir sekian, jam sekian. Jamnya untuk fikih sekian. Biasanya sudah ada di dalam mahat-mahat atau ya sekolahan-sekolahan. Au nahwi dzalik, atau yang semisal dari hal itu. Dan hal itu sudah terjadi di mahat-mahat kita. Atau di mahat kita sudah terjadi, baik di ya untuk kajian ataupun untuk naam hifdzul Quran, sudah diatur waktu-waktu yang seperti ini. Maka kata beliau, perkara yang seperti ini mubah. Karena tadi barakallahu fikum penanya mengatakan, dan hal itu ibadah, menuntut ilmu ibadah, apakah boleh mengatur-ngatur waktu sendiri? Nah, maka jawabannya mubah, boleh. Wala syakka, dan tidak diragukan, anna talabal ilmi asyari minal ibadat, bahwa menuntut ilmu syari termasuk dari bagian ibadah-ibadah. Bahkan menuntut ilmu nam afdol ibadat, ibadah yang paling afdol. Nam, karena porosnya adalah dari ilmu, seorang beribadah. Lakin tauqiyatuhu bi yaumin muayyanin tabi'un lima taqtadhihi al-maslahah al-maslahatu. Akan tetapi waktu dari menuntut ilmu, dari di antara ibadah tersebut, menuntut ilmu bagian dari ibadah, waktu dari menuntut ilmu tersebut biyaumin, dengan suatu hari yang telah ditentukan. Ini dalam rangka mengambil maslahat. Untuk mengambil maslahat yang ada. Diaturnya waktu untuk ya mengambil maslahat. Wa minal maslahati ayyu ayyanu. Afan, ayyu ayyana. Yaumun lidhalik hatta la yattaribun nasu. Dan di antara maslahat, ya faedah, ya, ditentukan suatu waktu di dalam diadakan muhadarah, diadakan taklim, ya, hatta la yattaribun nas, agar manusia tidak berbentur dengan jadwal-jadwal yang ada, aktivitas yang ada, kegiatan yang ada. Nah, tidak terbentur waktu mereka. Wa talabul ilmi laisa ibadatun muaqqatatun. Dan menuntut ilmu bukanlah ibadah yang sifatnya telah diatur waktunya. Sebagaimana salat telah diatur waktunya. Salat duhur, salat asar telah waktunya. Tapi menuntut ilmu bukanlah ibadah yang telah diatur waktunya. Yang tidaklah seorang itu ya melakukan kecuali dengan waktu tersebut yang telah ditentukan. Ini ya ibadah yang muaqqatatun, telah ditetapkan waktunya di dalam syariat. Tapi kalau menuntut ilmu bukan termasuk ibadah yang telah diatur waktunya. Nah. Bal huwa bihasabi ma taqtadihil maslahatu wal faraghu. Namun menuntut ilmu sesuai dengan naam diaturnya waktu itu bihasabi ma taqtadihil maslah, untuk diperoleh suatu maslahat dan berkaitan dengan al-faragh, waktu kosong. Tentunya barakallahu fikum, naam manusia memiliki naam hajat-hajat, naam aktivitas-aktivitas, menunaikan tanggung jawab untuk keluarganya. Maka dengan diaturnya waktu tersebut, naam untuk mendapatkan maslahat. Tidak manusia terbentur dengan waktu-waktu yang telah naam dengan atau tidak terbentur dengan waktu-waktu yang ada pada manusia. Lakin lau khassa, naam akan tetapi seandainya seseorang mengkhususkan yauman, suatu hari atau menentukan, mengkhususkan hari muayyanan yang tertentu litolabil ilmi, untuk menuntut ilmu. Bi'tibar anahu maksusun litolabil ilmi wahda, fahada huwal bid'ah. Nah. Akan tetapi seandainya orang mengkhususkan hari tertentu untuk menuntut ilmu, ditinjau bahwasanya hari itu maksusun, hari yang dikhususkan, hari yang dikhususkan untuk menuntut ilmu semata, maka ini adalah bid'ah. Saya hanya akan menuntut ilmu hari, mengkhususkan hari Selasa misalkan. Ya, saya hari Selasa mengkhususkan waktu hari Selasa untuk menuntut ilmu. Maka ini adalah perkara bid'ah. Adapun kalau dia memiliki keyakinan hari Ahad waktu kosong anak untuk bisa taklim, bukan menentukan khusus hari Ahad. Nah, ya, jangan sampai ya antum longgarnya, misalkan ada di antara antum alonggarnya hari Ahad, mengkhususkan hari Ahad, pada hari Ahad untuk taklim misalkan. Maka ini bid'ah sebagaimana apa yang dikatakan oleh beliau. Tapi kalau hari Ahad waktu saya longgar atau libur. Naam. Ya tadi berkaitan dengan waktu luang. Nah, maka yang seperti ini boleh mubah. Tapi kalau mengkhususkan pada suatu hari dan hari itu dikhususkan untuk menuntut ilmu semata, maka ini bid'ah. Yang bid'ah yang semacam ini. Ya, sehingga pertanyaan seperti ini mungkin dianggap kayaknya sepele. Padahal hal ini ditanyakan dan hal dibicarakan oleh para ulama. Nah, wa amat tifaku majmu'atin alal iltiqai fi lailatin muayyanatin liqiyamil laili fa hadza bid'atun. Adapun kesepakatan dari sekelompok atau perkumpulan manusia untuk bertemu di dalam suatu malam dalam rangka untuk melakukan salat malam, fa hadza bid'ah. Ini bid'ah. Wahada bid'ah. Dan kalam Syekh Saleh Al-Fauzan hafizallahu ta'ala, perkataannya tidak seperti, naam, perkataannya lebih halus. Ya, bahwasanya tidaklah dilakukan oleh, naam, orang-orang terdahulu. Nah, ini Syekh, naam, Ibn Utsaimin rahimahullah, mengatakan bid'ah. Nah, ya, janjian, ya, nanti pada malam, ya, misalkan jam berapa, jam 3, kumpul. Nah, di masjid ini, sholat malam, ini bid'ah. Barakallahu fikum. Li'anna iqamatal jama'ati fi qiyamil layli ghairu masru'atin, karena menunaikan naam salat jamaah di salat malam ghairu masru'ah, tidak disyariatkan. Ghairu masru'ah, tidak disyariatkan. Illa idza fa'alta ahyanan wa bi ghairi qasdin, kecuali jika engkau lakukan ahyanan, kadang-kadang salat berjamaah di malam hari, naam, ya, kadang-kadang, dan ghair qasdin, tanpa, naam, atau sifatnya kebetulan, ghair qasdin sifatnya kebetulan, ya, tanpa direncanakan, ghair qasdin, tanpa direncanakan, naam. Kama jara lin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ma Abdillah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, sebagaimana hal itu telah terjadi pada nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat malam berjamaah bersama Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ya, beliau lakukan dengan, ya, sahabat Abdullah ibn Abbas, ya, berjamaah di dalam salat malam itu tanpa rencana. Sifatnya kebetulan. Atau dilakukannya kadang-kadang. Barakallahu fikum. Ini jawaban beliau berkenaan dengan hal ini. Kemudian pertanyaan yang ke-103 di buku Wana. Wasu'ila fadilatu syekh a'lallahu darajatahu fil mahdiyin amma yahsulu minal ba'd minal wuqu'i fi a'radil ulama'i rabbaniyin wal qadah fihim wa ghaibatihim waffakumullah waffakakumullahu ta'ala. Ditanya fadilatu syaih, semoga Allah mendudukkan derajatnya di bersama orang-orang yang diberikan al-mahdiyin, petunjuk, yaitu tentang apa-apa yang terjadi pada sebagian dari suatu celaan yang ditujukan kepada, naam, harga diri para ulama yang ar-rabbaniyin, dan mencela mereka dan menggibai mereka. Semoga engkau diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pertanyaan tentang hal tersebut, tentang celaan kepada ulama. Fa ajaba fadilatuhu biqaulih, maka beliau menjawab, la syakka annal wuqu'a fi a'radi ahli al-'ilmi al-ma'rufin bin nushi wa nashril ilmi wa da'wati ila Allah ta'ala min a'dami anwa'il ghibati allati ya min kaba'iri dhunub. Tidak diragukan bahwa mencela dari kehormatan ulama yang dikenal dengan nasihatnya, yang dikenal dengan penyebaran ilmunya, menyebarkan ilmunya, dan yang dikenal dengan berdakwah kepada Allah Ta'ala. Perbuatan ini merupakan dari jenis yang paling besar atau ghibah yang paling besar, jenis ghibah yang paling besar, yang hal ini termasuk dari min kabairi dzunub, dosa besar. Ya, ghibah yang paling besar adalah mengghibahi ulama. Naam. Wal waqi'atu fi ahli al-ilmi amsalaha ula'i laysat kal waqi'ati fi ghairihim. Mencela ahli al-ilmi semisal mereka bukanlah sama celaannya tak kalah kepada orang lain, sesamanya tidak sama. Mencela naam temannya dengan mencela ulama, barakallahu fikum, berbeda dosanya, kadarnya dari dosa yang dilakukan. Kepada ulama lebih besar dosanya. Li'anna al-waqi'ata fihim tastalzimu karahatuhum wa karahatu ma yahmilunahu. Karena mencela para ulama menuntut ya kebencian kepada mereka, kebencian kepada ulama itu sendiri, dan menuntut naam ma yahmilunahu, kebencian dari apa yang para ulama bawa. Hati-hati. Naam, orang-orang yang terbiasa mencela ulama. Naam. Wa yanshadunahu min syari'illah azza wa jal. Dan naam membenci dari apa yang para ulama seru dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini terjadi, kita mendengar ya celaan mereka terhadap Syekh Rabi Hafizallahu taala, yang mengatakan Syekh Rabi sudah tua. Ini padahal bukan itu sudah tua, tapi yang diinginkan adalah berarti ingatannya sudah banyak yang lupa. Ini celaan yang keji. Na'udzubillah. Nah, yang diinginkan seperti itu. Dan ini termasuk dari ya kebencian, menuntut kebencian terhadap ulama dan kebencian dari apa yang mereka bawa. Tak kalah mencela yang seperti ini. Na'udzubillah. Fayakunu fit tanfiri anhum tanfirun an syar'illah azza wa jal. Maka hal itu termasuk dari membuat lari dari mereka. Dan membuat lari dari syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fi hadha minas saddi an sabilillah ma yatahammalu bihil insanu isman aziman wa jarman kebiran. Dan di dalam tindakan yang seperti ini, celaan terhadap ulama adalah termasuk minas saddi an sabilillah, dari naam mencegah dari jalan Allah, ya termasuk dari ya mencegah seseorang dari jalan Allah, yang mana dia akan menanggung dosa yang sangat besar dan menanggung dari kejahatan ya yang sangat besar. Summa innahu yalzimu min i'radin nas an amsalha ulail ulama ayaltafitu ila qaumin juhala'a yudilluna an-nasa bighairi ilmin. Kemudian ya menuntut dari tindakan mencela manusia tersebut i'radun nas, atau mencela yang tadi pencelaan terhadap ulama, menuntut dari i'radin nas, memalingkan manusia dari orang-orang dari ulama-ulama yang semisal ini untuk beralih ya menuju kepada kaum yang juhala, orang-orang yang bodoh. diarahkan kepada orang-orang yang bodoh. Yudillunan nasa, yang mana mereka menyesatkan manusia. Bighairi ilmin, yang mana mereka tidak memiliki ilmu. Li'annan nasa labuddala min a'immatin yahtammuna bihim wa yahtaduna bi hadjihim. Karena manusia pasti mereka memiliki imam, ulama-ulama yang ya yahtammuna, mereka perhatian dengan para ulama, yang mereka selalu meminta petunjuk kepada para ulama. Imma bisa jadi ulama dari ulama-ulama yang memberikan petunjuk kepada perintah Allah, atau ulama-ulama yang menyeru kepada an-nar. Nah, ya mereka ada pemimpinnya, ada ulamanya. Hatta sufiyah, ad-dalah, orang-orang sufi yang sesat, ya mereka punya ulama. Tetapi apakah ulama-ulama mereka menyeru kepada perintah Allah? Tidak. Nah, jadi model imam atau ulama ada dua. Ada yang barakallahu fikum, yang sifatnya memerintahkan kepada apa yang Allah perintahkan. Dan ulama-ulama yang atau imam-imam yang menyeru kepada an-nar. Fa'idhan sarafan nasu an ahadil jinsaini malu ila jinsil akhar. Maka jika manusia ya condong kepada salah satu dari dua hal jenis para imam, maka dia akan berpaling kepada imam yang lain. Atau kecondongannya kepada dia dari salah satu dari dua model imam, maka dia akan mengikuti kecondongannya. Ya, kalau kecondongannya kepada imam-imam yang menyeru kepada perintah Allah, maka dia akan ngikutin kepada imam tersebut. Bila condongnya kepada imam-imam yang menyeru kepada an-nar, maka dia akan condong kepada imam-imam yang menyeru kepada an-nar. Nah, pasti itu. Wa 'alal mar'il waqi', maka bagi orang yang mencela fi a'radi amsali haula'il ulama, mencela kepada harga diri dari ulama yang semisal ini, ayam dura, hendaklah dia melihat fi uyubi nafsihi, aib-aib dirinya. Jangan melihat aib ulama. Aib dirinya dilihat dulu. Naam. Ya. Kotoran di hadapan matanya tidak kelihatan. Naam. Padahal yang harus dilihat itu, yang harus dibersihkan dulu. Ya. Jangan melihat yang nan jauh di sana. Naam. Fa inna awwala aibin yakhdasu bihi nafsah wuqu'uhu fi a'radi haula'i al-ulama ma'a ma 'indahu min al-'uyub al-ukhra allati yabra'u minha ahlul 'ilmi wa yabra'una anfusahum min al-waqi'ati fi min ajliha. Fa inna awwala aib, maka aib yang pertama yang menodai pada dirinya, aib yang ada yang menodai dirinya itu pada dirinya, ya bukan aib orang lain. Wa wuku'u, dan juga celaannya dia terhadap harga diri para ulama bersamaan apa yang ada pada dirinya dari aib-aib yang lain. Ya, jadi jangan melihat ya aibnya yang ada pada para ulama, tetapi lihat aibnya pada diri sendiri, yang mana allati yabra'u minha ahlul ilmi, yang mana ahlul ilmi berlepas diri dari aib-aib tersebut dan berlepas diri dari celaan-celaan tersebut. Naam. Barakallahu fikum. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan. Naktabi hadal qadar. Subhanahu wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.